Hadi Santoso dalam Business Wisdom. Mitra bisnis, teori Maslow mengajarkan bahwa manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dalam setiap strata kehidupannya. Jadi dalam fase-fase tertentu, maka yang dibutuhkan itu berbeda. Pada lapisan yang paling bawah, pertama kali yang dibutuhkan orang adalah makanan, air, dan rumah atau tempat tinggal atau kehangatan. Ya. Jadi orang yang pertama kali, aku ini kalau lapar, aku ini kalau kedinginan, maka dia akan membutuhkan dulu, aku bisa cukup makan, tidak. Sudah dapat makan, minum, cukup, maka aku ada tempat hangat, enggak? Tempat tidur, rebah. Ya. Tidak perlu besar, tidur, rebah, ya, tempat tinggal. Ya. Ini yang pertama kali dibutuhkan orang. Nah, kalau ini sudah didapat, maka orang menginginkan apa yang kedua? Personal safety, keamanan diri. Jadi punya rumah yang bisa dikunci, ya. Tidak merasa ada orang mengganggu, ya. Kita tidak diganggu orang lain. Kita punya satu rasa nyaman yang aman di dalam diri kita. Ini yang kedua yang diinginkan oleh orang-orang. Dan yang ketiga adalah social need, keinginan kita untuk kenal orang lain, ya. Bersahabat dengan orang, kenal dengan tetangga kita, tahu orang lain. Nah, ini kebutuhan ini tentu baru diinginkan orang setelah dia punya makan cukup, minum cukup, ya, merasa aman. Baru dia ingin bersahabat dengan orang lain dan kenal dengan orang lain. Ini adalah fase ketiga. Dan fase yang keempat adalah personal feeling. Jadi, perasaan ingin untuk dihargai orang lain atau dibutuhkan oleh orang lain. Ini adalah kebutuhan yang ke tingkat keempat, sudah agak di atas. Ya. Jadi mulai dari makanan, tempat tinggal, yang kedua personal safety, keamanan, yang ketiga social need, ingin kenal dengan orang lain, dan yang keempat ingin dibutuhkan dan dihargai. Dan di level ini sudah cukup banyak orang yang hidup pada level ini. Sedangkan orang-orang yang sudah punya ini pun menginginkan apa yang disebut dengan level yang kelima, yaitu menginginkan aktualisasi diri. Merealisasikan mimpi-mimpinya, tidak peduli lagi harganya berapa, menguntungkan atau tidak, tapi mereka punya ambisi dan keinginan yang bisa direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Nah, mitra bisnis, kalau Anda lihat hierarki manusia selalu dalam bentuk seperti ini, jadi Anda bisa melihat pada level yang paling bawah, orang butuh makan, butuh minum, tapi pada level yang paling atas, orang butuh aktualisasi diri, keinginannya untuk apa yang dia inginkan itu tercapai, walaupun itu kadang-kadang tidak menguntungkan dirinya. Mitra bisnis, demikianlah teori Maslow sederhana, semoga dapat berguna untuk semua. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau menjadikan saya sebagai salah seorang teman Anda pada Facebook Anda. Terima kasih, salam sukses selalu. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.